Jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, teman jauh rezeki susah. Lebih baik jadi peramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak rezeki mudah. Banyak ruginya jadi pemarah, musuh berada di mana-mana. Teman berada di mana-mana. Oh ya ya, oh ya ya. Jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, teman jauh rezeki susah. Banyak ruginya jadi pemarah, musuh berada di mana-mana. Oh ya ya, oh ya ya. Banyak untungnya jadi peramah, teman berada di mana-mana. Lebih baik jadi peramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak rezeki mudah.